Engkau tersenyum, abang bernyanyi, hanya di kau penghibur hati. Suara gendang bertalu-talu, elok berdendang lagu Melayu, mantun Melayu. Abangnya sayang, adik pun tahu cintanya abang, jangan kau ragu, sepanjang masa tak akan layu. Tak puas pun.